السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا في مستهل هذا اللقاء أرحب بكم أيها الإخوة الكرام، وأحييكم في هذا المسجد وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأشكر لكم هذا الحضور والرغبة في العلم والخير والفائدة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في مجلسنا هذا، وأن يعمره بالخير والبركة، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والصدق، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فستعرف اليوم كان صام مليانا مشكا كنت أقول الشكور فقد الله سبحانه وتعالى كان اليوم مشكا وجل الشكور استغفر الله سبحانه وتعالى يرحم كل المتقين في البشرى صلى الله عليه وسلم ماذا pada permulaan atau poin yang pertama yang disampaikan adalah ucapan selamat beliau dan sambutan hangat beliau kepada seluruh hadirin yang telah dengan semangat untuk mendapatkan kebaikan telah hadir di tempat ini, di masjid yang penuh dengan barokah ini. Kemudian pula beliau mendoakan untuk kita semuanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi pertemuan ini, memberikan berbagai macam kebaikan, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam menghadiri pertemuan atau kajian ini. Kemudian pula kejujuran di dalam kita beramal, dan kemudian beliau memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar, dan amal-amal perbuatan yang soleh. Unwan hadithi hadal majlis fawaid mustanbata min hadith Shu'ab al-Iman. وحديث شعب الإيمان حديث عظيم للغاية مليء بالفوائد العظيمة والدرر الثمينة التي يحتاج إليها كل مسلم في باب فقه الإيمان ومعرفة حقيقته وما يتعلق به من مسائل. ولقد عني أهل العلم بهذا الحديث عناية عظيمة، سواء في كتب مفردة خصت لبيانه وشرحه وتقصي فوائده وجمع شعبه شعب الإيمان، أو في ضمن شروحات أهل العلم التي أفردت لبيان أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كشرح صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو السنن أو غيرها من كتب أهل السنة، أو كذلك في كتب الاعتقاد التي أفردت لبيان الاعتقاد وتوضيح الإيمان. ولا يخلو كتاب من كتب العقيدة وبيان الإيمان من ذكر لهذا الحديث المشهور بحديث الشعب، وهو مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. سيدنا بيقول بيقول إمام شرعان pada kesempatan yang baik ini adalah sejumlah fawaid ilmu-ilmu dan pelajaran-pelajaran penting yang terambil dari hadis tentang syu'arul iman, tentang cabang-cabang iman. Mengapa bahkan di sini ada sebuah hadis yang agung, hadis yang agung yang penuh dengan mata ilmu, yang penuh dengan hal-hal yang amat penting, perbedaan mutiara-mutiara yang indah yang dibutuhkan oleh setiap mukmin di dalam mengetahui tentang hakikat keimanan dan rukun-rukun keimanan dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kaum muslimin telah memberikan perhatian yang besar dalam kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Demikian pula dalam kitab-kitab akidah, mereka para ulama al-sunnah mencatat dan menulis tentang hadis ini. Sehingga kita melihat tiada satu kitab akidah pun yang meninggalkan hadis ini, karena pentingnya hadis ini, yaitu riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu dari 70 cabang, dan dalam sebuah riwayat iman itu lebih dari 60 cabang. Cabang yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu dari cabang-cabang iman. حديثي أو كلامي عن هذا الحديث شرحا لمضامينه، لأن هذا مقام يطول، ولكن سيكون في عرض بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وسأراعي أيضا في عرضها الإيجاز والاختصار. Beliau mengatakan bahwasanya pembicaraan kita pada kesempatan yang baik ini tentu tidak mendalami atau membicarakan hadis ini secara panjang lebar, karena hadis ini tentu memerlukan waktu yang cukup panjang. Namun insya Allah Ta'ala beliau akan menyampaikan atau dalam memaparkan hadis ini beliau akan menyebutkan sebagian dari pelajaran-pelajaran penting yang terambil dari hadis ini secara singkat. Al-fa'idatul ula fi hadha al-hadith hathun ala al-inayati bil-iman wa ta'allumihi ومعرفة التفاصيل المتعلقة به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الإيمان شعب كثيرة وأبواب عديدة وأجزاء متنوعة، وهذا ولا شك يتضمن الحث على تعلم الإيمان ومعرفة شعب الإيمان ومعرفة التفاصيل المتعلقة بالإيمان. ولأجل تضمن الحديث لهذه الفائدة، فإن عددا من أهل العلم انطلاقا من هذا الحديث العظيم حديث الشعب أخذوا يتقصون ويتتبعون شعب الإيمان ويجمعون من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. بل إن بعض أهل العلم في سبيل جمع هذه الشعب وتقصيها دراسة لهذا وتجلية لمضامينه أمضى في ذلك السنوات الطوال والجهد الكبير. ومن ذلك ما قام به الإمام ابن حبان البشقي رحمه الله صاحب الصحيح المعروف بصحيح ابن حبان، فإنه رحمه الله كان له جهدا عظيما في تتبع شعب الإيمان المشار إليها في هذا الحديث العظيم، وجمعها في مصنف سماه وصف الإيمان وبيان شعبه. وكتابه مفقود، لكنه رحمه الله تعالى أشار في كتابه الصحيح عندما شرح هذا الحديث حديث شعب الإيمان أشار إلى الطريقة التي بذلها والجهد الكبير الذي قدمه في جمع هذه الشعب وتتبعها من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. شاهد القول أن من فوائد هذا الحديث أنه يشتمل على الحث والترغيب في معرفة شعب الإيمان وتتبعها ودراسة الإيمان ومعرفة التفاصيل التي تتعلق به، وأن الإيمان ليس شيئا أو جانبا معينا، بل هو جوانب كثيرة وشعب عديدة وتفاصيل متنوعة تحتاج من العبد إلى عناية بمعرفتها والعناية بفهم هذه الشعب ودراستها. Selanjutnya beliau menyebutkan di antara pelajaran-pelajaran penting yang terambil dari hadis tersebut adalah hadis ini mengandung anjuran untuk kita memperhatikan tentang iman, mengetahui tentang iman, mempelajari tentang iman, dan memahami serta mengetahui iman itu secara terperinci. Menjelaskan kepada kita tentang iman dan cabang-cabangnya yang banyak tentang iman dan pintu-pintu kenalan yang demikian banyaknya serta rincian-rincian. Oleh karena itu hadis ini menganjurkan untuk mengetahui iman dengan segala cabangnya. Dan karena itulah banyak di antara ulama-ulama kaum muslimin yang mereka mempelajari, mereka mendalami hadis ini tentang perincian-perincian tentang iman, cabang-cabang iman, dan bahkan di dalam mengumpulkan tentang hal tersebut, yaitu keimanan, cabang-cabangnya, perincian-perinciannya. Banyak di antara ulama yang menghabiskan waktu bertahun-tahun, menghabiskan kesungguhan dan juhud mereka, tenaga mereka yang besar di dalam mengumpulkan perincian-perincian tersebut. Salah satunya adalah Imam Ibnu Hibban al-Busti. Beliau rahimahullah ta'ala yang menulis kitab Sahih Ibnu Hibban yang menyebutkan tentang kesungguhan beliau yang besar di dalam mengikuti dan mencari, menyelidiki tentang iman dan cabang-cabangnya. Dan dia bertemu dengan wasf iman, yaitu nabi atau sifat iman dan cabang-cabangnya. Hal ini beliau berikan isyarat di dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, dan beliau memberikan isyarat tentang bagaimana beliau berjalan dengan sungguh-sungguh tersebut dari tangan Allah dan tangan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan antara yang disebutkan oleh beliau dari manfaat atau pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, yaitu hadis ini mencakup anjuran untuk seorang dalam mendalami dan mempelajari tentang iman dan perincian-perinciannya. الفائدة الثانية أن الإيمان وأجزاء عديدة. والصحيح من قولي أهل العلم في ذكر العدد في هذا الحديث 74 شعبة، الصحيح من قولي أهل العلم في ذكر العدد هل هو للحصر أو للتكثير وليس للحصر. وكثيرا ما يستعمل هذا الرقم 70 وما تضاعف منه للكثرة، كقوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة، ليس المراد هنا العدد وإنما المراد الكثرة، في دلالة على كثرة شعب الإيمان وأن الإيمان له شعب كثيرة وأجزاء موجودة في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما اجتهد أهل العلم في من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سألني أن dan perkataan atau pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama ketika hadis ini menyebutkan binaan dari cabang-cabang keimanan. Penyebutan binaan tersebut adalah untuk menunjukkan banyaknya cabang tersebut, bukan membatasi cabang keimanan hanya 70 atau lebih dari 70 atau lebih dari 60, tetapi untuk menunjukkan tentang banyaknya cabang-cabang iman tersebut. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam sebuah ayat, "Inna astaghfirullah musafina Allah." Seandainya kau Muhammad memohon ampun kepada Allah untuk mereka 70 kali. Nah, bilangan 70 kali ini bukan menunjukkan batasan, tetapi menunjukkan walaupun engkau memberikan atau memohon ampun kepada Allah untuk mereka sebanyak-banyaknya atau banyak dalam jumlah yang banyak, maka intinya bahwa bilangan tersebut menunjukkan tentang jumlah yang banyak dan bukan menunjukkan pada bilangan tertentu. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwa tentang cabang-cabang keimanan itu telah diambil oleh para ulama, dikumpulkan oleh para ulama dari kalam Allah dan dari kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-fa'idatu al-thalitha أن شعب الإيمان ليست على مرتبة واحدة ولا على درجة واحدة، بل بينها تفاوت عظيم، وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعلاها وأدناها. فشعب الإيمان ليست على مستوى أو درجة واحدة، بل لها أعلى وأدنى. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب كثيرة، منها شعب قريبة للشعبة الأعلى، ومنها شعب قريبة للشعبة الأدنى. فشعب الإيمان متفاوتة، ليست على درجة واحدة، وهذا من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث. Selanjutnya menyebutkan pelajaran yang ketiga dan ambil dari hadis tersebut, bahwasanya cabang-cabang keimanan itu tidak hanya satu tingkatan, tidak hanya satu derajat, tetapi beberapa tingkatan-tingkatan, dan tingkatan-tingkatan tersebut berbeda-beda. Dan ini terambil dari sabda Nabi SAW, A'laha dan Adnaha. A'laha artinya yang tertinggi dari cabang-cabang iman itu, dan juga beliau menyebutkan yang Adnaha yaitu serendah-rendah iman tersebut. Maka antara dua hal yang tertinggi dan yang terendah di sana berbagai macam cabang cabang-cabang tersebut yang lebih dekat kepada yang tertinggi dan ada di atas cabang-cabang tersebut yang lebih dekat dengan yang terendah. Jadi intinya bahwa cabang-cabang keimanan tersebut adalah banyak dan tidak hanya satu tingkatan tetapi beberapa tingkatan. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن شعب الإيمان منها ما يقوم في القلب ومنها ما يكون باللسان ومنها ما يقع من الجوارح، وهذه فائدة عظيمة مستفادة من هذا الحديث. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، بهذا عرفه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وهذه الثلاث التي هي جماع تعريف الإيمان قد اجتمعت في هذا الحديث، حديث شعب الإيمان. فالإيمان منه ما هو في القلب وهو الاعتقاد، وكذلك أعمال القلوب ومنها الحياء وقد ذكر في هذا الحديث، ومنها ما يكون باللسان ومن ذلكم قوله أعلاها قول لا إله إلا الله، ومنها ما يكون بالجوارح ومن ذلكم إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عمل يقوم به المرء بجوارحه. Selanjutnya kami menyebutkan faedah yang keempat atau pelajaran penting yang keempat yang diambil dari sini, bahwasanya cabang-cabang keimanan itu ada yang berkaitan dengan hati, dan di antara cabang-cabang keimanan itu juga ada yang berkaitan dengan lisan dan ada yang berkaitan dengan anggota badan. Dan dari penafsiran hadis ini atau dari hadis ini, kemudian pertama mereka menafsirkan tentang makna iman yang terdiri dari tiga unsur penting, yaitu ucapan, keyakinan dalam hati, dan amal perbuatan. Dan dari tiga hal ini yang menjadi merupakan kesimpulan dari takrif atau pengertian-pengertian iman yang diberikan oleh para ulama. Ini semua ada tiga bagian, ada di antaranya yang berkaitan dengan hati dan sudah tersebut dalam hadis ini, yaitu tentang rasa malu, yang mana rasa malu itu berada dalam hati dan disebut dalam hadis ini. Kemudian pula dalam definisi ulama tersebut tentang iman ada yang berkaitan dengan ucapan, yaitu juga terambil dari hadis ini, yaitu qaulun, yaitu ucapan la ilaha illallah. Dan yang ketiga ada juga di antara amal atau definisi dari iman itu yang berkaitan dengan perbuatan anggota badan. Maka tiga hal ini yang menjadi pokok dari definisi para ulama tentang iman telah disebutkan oleh hadis tersebut. الفائدة الخامسة أن في الحديث ردا على من يحصر الإيمان في القلب ويعتبر الإيمان شيئا يكون في القلب ولا يشمل الجوارح. وهذه عقيدة وجدت قديما لدى بعض فرق الضلال، ولا يزال لها وجود لدى بعض العوام والجهال. فترى بعضهم إذا دعي إلى فريضة أو أمر بواجب أو نهي عن منكر أو عوتب على فعل معصية يبادر إلى القول بأن الإيمان في القلب. إن الله سبحانه وتعالى يمر على مثل ما يتدى مشروط الأنفاس سبحانه orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati-hati mereka. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Maka ayat-ayat dan hadis di sini dengan sangat jelas merupakan dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Al-Fa'idah Al-Tasi'ah أن هذه الشعب في تأثيرها على الإيمان عندما تذهب متفاوتة. فمما ما إذا ذهب ذهب أصل الإيمان وانتفى الإيمان كلية، ومنها ما إذا ذهب انتفى كمال الإيمان الواجب، ومنها ما إذا ذهب انتفى كمال الإيمان المستحب. وهذا يفيد فائدة عظيمة في بيان أصل عظيم يتعلق بأعمال الإيمان وشعبه، أن منها ما يذهب الإيمان كلية بذهابه، ومنها ما يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، ومنها ما يذهب كمال الإيمان المستحب بذهابه. فمثلا قول لا إله إلا الله، هذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان لو ذهبت ولم توجد في العبد ذهب إيمانه كله، ولم ينتفع بأي طاعة يقوم بها، لأن الأساس الذي يبنى عليه الإيمان فقد عنده. والحياء واجب، فذهاب الحياء من العبد ما لم يترتب عليه فعل مكثر ناقل من ملة الإسلام يعد نقصا في كمال الإيمان الواجب. وإماطة الأذى عن الطريق أمر مستحب، وجاءت الشريعة بالترغيب فيه، وليس بواجب على العبد إلا في حالة كون وجود الطريق يترتب عليه خطر بين وضرر واضح، فإنه في مثل هذه الحالة يكون واجبا. إذن شعب الإيمان الداخلة في مسماه في تأثيرها على الإيمان عندما تذهب متفاوتة، فمنها ما يذهب أصل الإيمان ويذهب الإيمان كلية بذهابه، ومنها ما يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، ومنها ما يذهب كمال الإيمان المستحب بذهابه. رجان تنبيه بسم الله للأمر والهدسين بارع الاسم من أسكر وعيكيك القطان طمعان إيان كل رجل أكيبة جاريك نمنا سبع سبع إيمانين سرعة دبيل سسوان إتو برتنكت تنكت di antara sabar-sabar iman itu, apabila tidak ada pada diri seorang, maka nanti itu akan hilang secara sempurna. Di antara sabar-sabar itu pula, sabar-sabar tersebut, ada pula yang apabila tidak ada pada diri seseorang, maka akan menghilangkan kesempurnaan iman yang wajib. Dan di antara sabar-sabar tersebut, apabila tidak ada pada seorang, akan menghilangkan asal dari diri seorang kesempurnaan iman yang bersifat dianjurkan. Nah, hadis ini merupakan satu prinsip yang besar tentang masalah ini, yang menunjukkan bahwasanya di antara amal atau cabang-cabang iman itu, apabila tidak ada pada seorang, ini akan menjadikan iman itu hilang secara keseluruhan. Seperti demikian pula apabila hilang dari diri seorang, maka akan menghilangkan kesempurnaan iman yang wajib dan menghilangkan kesempurnaan iman yang dianjurkan. Satu contoh adalah ucapan La ilaha illallah. Ini seandainya kalimat La ilaha illallah itu tidak ada pada diri seorang di cabang iman ini, maka tidak akan ada iman dan iman yang lainnya secara keseluruhan. Kalau tidak ada kalimat La ilaha illallah pada orang tersebut, karena kalimat ini merupakan asas, dasar, fondasi dari iman tersebut. Kemudian pula contoh yang lain adalah perasaan malu yang menjadi wajib dalam diri seorang. Apabila dilanggar oleh orang itu, maka ia akan mengurangi kesempurnaan iman yang ada pada diri orang itu, kesempurnaan iman yang wajib. Kemudian pula berkaitan dengan iman dan gangguan, ini suatu yang dianjurkan Jadi akan menjadi wajib kalau jelas hal itu benar-benar menjadi bahaya bagi seseorang. Artinya kalau dia tidak menyingkirkan gangguan di jalan tersebut, maka dia bersifat anjuran. Tetapi saat dia berbahaya atau gangguan berbahaya, maka dia menjadi wajib. Saya katakan ini di atas sebuah anjuran. Yang demikian bahwa cabang-cabang iman yang ada atau yang ada itu sangat memberikan pengaruh pada diri seseorang, pada diri seorang. Yang mana apabila seorang tidak memiliki cabang tersebut, ini bisa memberikan pengaruh hilangnya iman secara keseluruhan. Ada juga di antara cabang tersebut yang apabila dilakukan oleh seorang atau ditinggalkan oleh seorang, maka akan menghilangkan kesempurnaan iman yang wajib. Dan ada pula di antara cabang-cabang tersebut yang apabila tidak dimiliki oleh seorang, maka akan menghilangkan kesempurnaan iman yang bersifat anjuran. الفائدة العاشرة أن ما يكون به كمال الإيمان نوعان، واجب ومستحب. ولهذا يقول أهل العلم الكمال كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. ويتميز الكمال الواجب عن الكمال المستحب بأن الكمال الواجب يأثم المكلف بتركه ويعاقب على التفريط فيه، بينما الكمال المستحب لا يأثم المكلف بتركه ولكن يفوته أجر ذلك وثوابه. ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه، ألا وهو إماطة الأذى عن الطريق، فهذا من كمال الإيمان المستحب. فمن أماط الأذى عن الطريق فاز بثواب ذلك وأجره، ومن لم يمته لم يعاقب على ذلك فيما لم تكن الحالة مستوجبة لإماطته لما يترتب على بقائه من ضرر بين. Dapat menyebabkan kesempurnaan iman itu ada dua perkara. Ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat anjuran. Sehingga sebagian ulama mengatakan, yaitu kesempurnaan yang bersifat wajib dan kesempurnaan yang bersifat anjuran. Hal ini bisa kita mengetahui perbedaannya, bahwasanya apabila seorang yang mukallaf dia meninggalkan ke sesuatu kewajiban iman, kesempurnaan iman yang wajib, jika dia meninggalkannya dengan sengaja, maka dia akan berdosa dan akan diberikan sanksi. Tetapi sebaliknya, apabila seorang meninggalkan kesempurnaan iman yang berbuat anjuran, maka orang yang meninggalkannya itu tidak berdosa dan tentu dia tidak mendapatkan ganjaran dari perbuatan tersebut. Sebagaimana telah disebutkan contoh tentang hal ini, yaitu misalnya dalam hal ini disebutkan tentang menyingkirkan gangguan dari jalan. Barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan, maka dia mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan kemenangan. Dan sebaliknya apabila dia tidak menyingkirkannya, maka selama itu tidak berbahaya, maka tidak akan diberi sanksi. الفائدة الحادية عشرة فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها أعلى هذا الدين وأرفعه، لقوله عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنها أفضل الذكر، قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأنها أعظم مباني الإسلام، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، وأنها أحسن الحسنات. ففي المسند لما سئل سأله أبو ذر رضي الله عنه قال أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أحسن الحسنات. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أعظم الكلمات وأجلها وأفضلها على الإطلاق. Selanjutnya beliau menyebutkan pelajaran penting yang ke-11 yang terambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kalimat puncak dari agama ini atau yang tertinggi dari agama ini. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'laha qawlu la ilaha illallah. Sebagaimana yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan telah sahih pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kalimat la ilaha illallah merupakan zikir yang paling afdal, zikir yang paling afdal. Dan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah bangunan Islam yang paling besar. Dan kalimat la ilaha illallah di atas dasar kalimat inilah Islam dibangun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, bunyi Islam ala khamsin, wa Islam ditegakkan di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, yaitu mengucapkan syahadat kesaksian bahwasanya tiada sembahan yang lain hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia menyebutkan di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah bahwa kalimat ini merupakan kalimat yang terbaik, jadi kebaikan berkaitan dengan baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dzar, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah ini termasuk dari kebaikan dari kalimat-kalimat yang terbaik yang baik?" Maka kata Nabi alaihi wasallam, "Dia adalah kalimat yang terbaik. Dia sama kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang terbaik." Oleh itu hadis ini menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. الفائدة الثانية عشرة أن الواجب على الدعاة إلى الله والدعاة إلى الإيمان أن تكون عنايتهم ببيان كلمة التوحيد لا إله إلا الله وإيضاحها مقدمة على العناية بأمور الإيمان الأخرى، اهتماما بما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجعله أعلى الدين وأرفعه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Selanjutnya menunjukkan pelajaran pentingnya ke-12 bahwasanya merupakan kewajiban bagi para dai yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perhatian mereka yang pertama di dalam menjelaskan kalimat tauhid la ilaha illallah ini harus dilakukan daripada yang lainnya sebagai bentuk perhatian kita terhadap hadis Rasulullah SAW ini yang menjadikan kalimat la ilaha illallah sesuatu yang tertinggi, sesuatu yang terpenting. Dan pada itu pula kita melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah di jalan Allah, maka beliau menyebutkan kepada Mu'adz hendaknya pertama kali engkau ajak manusia kepadanya agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau memberikan persaksian bahwa ada kesembahan yang benar kecuali Allah. الفائدة الثالثة عشرة أن في الحديث رد على من يشتغل بالدعوة إلى الأخلاق والآداب ونحو ذلك ويفرط في أمر الاعتقاد والإيمان ويهمل هذا الجانب، وهذا من الخطأ الفادح ومن المسالك المباينة لمسلك النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله في الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن دعوة الأنبياء مبنية على البدء بالدعوة أولا إلى لا إله إلا الله، تعليما لمعناها وبيانا لمدلولها وإيضاحا لقيام الدين كله على هذه الكلمة العظيمة. Selanjutnya beliau menyebutkan pelajaran pentingnya ketiga berasal dari sini, bahwa di sini mengandung jangkaan kepada orang-orang yang mereka sibuk di dalam berdakwah hanya berkaitan dengan akhlak, dengan adab, sementara di sisi lain mereka menggantangkan, meremehkan tentang urusan akidah, dan mereka meninggalkan masalah yang sangat penting ini. Tentu perbuatan tersebut merupakan sikap yang memisahkan diri dari jalannya para anbiya, jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya. Karena sungguhnya dakwah mereka yang pertama kali adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, menerangi mereka dengan kalimat tauhid dan mengajak mereka kepada الفائدة الرابعة عشرة أن لا إله إلا الله لابد أن تكون في القلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا، وهذا مستفاد من قول أعلاها قول لا إله إلا الله، لأن القول إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب وقول اللسان. أعلاها قول لا إله إلا الله أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا، ومن ذلك قوله تعالى قولوا آمنا بالله، أي قولوا ذلك بقلوبكم اعتقادا وبألسنتكم نطقا وتلفظا. فالقول إذا أطلق يشمل قول القلب وهو الاعتقاد، ويشمل قول اللسان وهو التلفظ بهذه الكلمة العظيمة. أما إذا قيد القول فإنه يكون بحسب ما قيد به، فقوله تعالى ويقولون بألسنتهم ويقولون في أنفسهم، فإذا قيد القول يكون بما قيد به، أما إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب وقول اللسان. Selanjutnya beliau menyebutkan pelajaran penting yang ke-14 dari sini, bahwasanya la ilaha illallah harus berada dalam hati sebagai akidah dan keyakinan, dan harus berada pada lisan dalam bentuk ucapan dan diharapkan. Ini semua terambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulu la ilaha illallah. Ucapan iman tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kata perkataan qaul apabila disebutkan secara mutlak ini menunjukkan ucapan dengan lisan dan keyakinan di dalam hati, atau menunjukkan keyakinan di dalam hati dan ucapan di dalam lisan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman qulu amanna billah, katakanlah, ucapkanlah bahwa kami beriman kepada Allah. Dan maksud dengan firman Allah tersebut adalah ucapkanlah kami beriman kepada Allah dengan hati, dan ucapkan dengan lisan dalam bentuk wafat, dalam bentuk ucapan. Maka apabila perkataan itu disebutkan secara mutlak, ini menunjukkan keyakinan dalam ucapan yang mengandung keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Adapun apabila ucapan itu atau qaul itu dikaitkan dengan yang lainnya, maka ini menunjukkan dengan apa yang dikaitkan tersebut. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, yaquluna bi'alsinatihim, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Nanti ada ucapan mengikat perkataan itu dengan lisan, karena ini khusus untuk lisan. Tetapi kalau الفائدة الخامسة عشرة أن المنافقين ليسوا من أهل لا إله إلا الله وإن قالوا هذه الكلمة بألسنتهم، لأن المطلوب في هذه الكلمة أن تقال بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا، فمن قالها بلسانه ولم ينطوي قلبه على اعتقاد ما دلت عليه لم يكن من أهلها ولو قالها آلاف المرات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Selanjutnya beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang munafik mereka bukan termasuk golongan ahli la ilaha illallah, walaupun mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, karena yang dituntut oleh kalimat ini adalah mengucapkan adalah keyakinan di dalam hati dan ucapan dengan lisan. Maka dari itu barang siapa yang hanya mengucapkan kalimat ini dengan lisannya, tetapi kalimat ini belum masuk dan tidak masuk dalam hatinya, maka dia bukan tergolong dari orang-orang yang berpegang kepada kalimat ini. Dan hal ini telah disebutkanlah tentang orang-orang munafik. Setelah mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan bahwa kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul utusan Allah, dan Allah mengetahui bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. الفائدة السادسة عشرة أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي أعلى الدين وأرفعه تقوم على ركنين عظيمين وأصلين متينين لا توحيد إلا بهما، ألا وهما النفي والإثبات في قوله لا إله إلا الله. فقوله لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وقوله إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا بل يكون ملحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا بل يكون مشركا. فلا توحيد إلا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. Selanjutnya beliau menyebutkan pelajaran penting yang ke-16 yang diambil dari hadis ini, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah yang dia merupakan kalimat tertinggi atau cabang tertinggi dari iman ini tidak berdiri tegak kecuali dengan dua rukun terpenting dari kalimat ini, yaitu menafikan dan menetapkan. Adapun la ilaha artinya menafikan semua bentuk persembahan dari selain Allah, jadi menafikan persembahan kepada selain Allah. Sedangkan kalimat Allah ini adalah menetapkan bahwa peribadatan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dia menafikan tetapi dia tidak menetapkan, maka dia adalah seorang mulhid, seorang ateis. Sedangkan barang siapa yang dia menetapkan tetapi dia tidak menafikan, maka dia adalah seorang musyrik. Oleh karena itu, bahwa kalimat la ilaha illallah ini tidak mungkin terwujud maknanya kecuali dengan dua rukun tersebut, yaitu bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. الفائدة السابعة عشرة أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله قدمت في هذا الحديث لأن عليها قيام الدين كله، فلا ينتفع بشيء من أعمال الدين ولا بشيء من الأعمال الصالحة ما لم تكن قائمة على هذا الأساس العظيم والأصل المتين. فمثلا لو أن إنسانا أماط من الطريق أذى كثيرا، لا تدخل هذه الإماطة في صالح عمله ما لم يكن من أهل لا إله إلا الله اعتقادا وقولا وعملا. Selanjutnya beliau menyebutkan secara pentingnya ke-17 dari kalimat ini, bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah disebutkan secara disebutkan pertama kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, karena di atas kalimat inilah seluruh agama seorang dan peribadatan seorang ditegakkan. Maka semua amal-amal ibadah, amal perbuatan yang tidak ditegakkan dari kalimat ini, maka tidak ada manfaatnya. Sebagai contoh, seorang yang dia menginginkan gangguan dari jalan, tetapi dia ada orang yang tidak beriman kepada kalimat ini, maka amal tersebut ini atau dia tidak termasuk, atau amal tersebut yang dilakukan itu, amal soleh itu tidak termasuk di dalam dalam hal ini. Jadi orang yang menyebutkan gangguan dari jalanan, kalau dia tidak memiliki atau tidak dibangun dari kalimat ini, maka